Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan risalah Salatatul Usul atau Tiga Landasan Utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada bagian yang terdahulu sudah kita bacakan ya, mukaddimah dari beliau, di mana beliau berkata ya, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ya, ta'allumu arba'i masaila, untuk mempelajari empat perkara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada mukaddimah ini beliau menyatakan ya, tentang wajibnya bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara yang akan beliau sebutkan. Hal ini mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah tentang pentingnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan perkara-perkara ibadah ya, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apalagi itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya wajibat, perkara-perkara yang wajib itu banyak, dan kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Dan perkara yang wajib itu kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah perkara yang paling Allah cintai. Suatu yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ أَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepadanya. Maka seorang yang menunaikan perkara-perkara yang wajib ya, dia melakukan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya seorang muslim yang memperhatikan hal-hal yang wajib ya, karena perkara-perkara yang wajib itu adalah perkara-perkara yang paling Allah cintai ya, perkara-perkara yang paling Allah cintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan wajib? Dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya suatu hal yang wajib adalah seorang yang apabila melakukannya maka dia mendapatkan pahala dari Allah, dan jika seorang meninggalkan suatu hal yang wajib maka dia akan mendapatkan hukuman ya, akan mendapatkan apa? Hukuman. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya suatu yang wajib itu adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan dalam bentuk keharusan, suatu yang harus atau yang tidak bisa tidak harus dikerjakan ya, tidak boleh ditinggalkan, maka itu yang disebut dengan apa? Wajib. Kalau seorang melakukan hal yang wajib karena menjalankan syariat ya, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan jika dia meninggalkan sesuatu yang wajib tadi ya, maka dia berdosa dan dia berhak mendapatkan hukuman atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ya, karena dia tidak melakukan suatu hal yang wajib. Dan ada perkara-perkara yang lain yang juga diperintahkan oleh Allah tetapi tidak sampai derajat wajib, yang disebut dengan istilah mustahab atau sunnah ya. Jadi ada hal yang wajib dan ada yang sunnah. Apa yang dimaksud dengan hal yang mustahab atau sunnah? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suatu yang mustahab atau sunnah yaitu apabila seorang melakukannya dia mendapat pahala ya, dan jika dia meninggalkannya dia akan mendapatkan hukuman atau berhak mendapatkan siksa. Ini disebut dengan suatu yang mustahab atau sunnah. Suatu yang mustahab atau sunnah maka itu tidak sampai derajat pada harus ya, atau wajib dilakukan, tetapi adalah suatu yang sangat dianjurkan. Dan jika seorang melakukan hal-hal yang sunnah setelah hal yang wajib, maka itu membuat dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan serta bimbingan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian di sana ada perkara-perkara yang hukumnya ya mubah, yaitu yang tidak mendapatkan pahala jika dikerjakan dan juga tidak mendapatkan hukuman jika ditinggalkan. Ada perkara-perkara yang hukumnya wajib, maka harus kita kerjakan. Kemudian ada perkara-perkara yang hukumnya sunnah, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan dan itu mendatangkan pahala. Dan yang ketiga ada perkara-perkara yang hukumnya mubah, yaitu yang boleh-boleh saja, boleh dikerjakan dan juga boleh tidak dikerjakan. Di dalam risalah ini beliau mengatakan bahwasanya hal ini adalah wajib. Ya, artinya apa yang akan beliau sampaikan bukanlah perkara yang sunnah, ya, bukan juga perkara yang mubah, akan tapi suatu hal yang disebut dengan perkara yang wajib. Dan sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya suatu yang wajib itu terbagi dua, ada wajib kifayah, ya, ada wajib ain. Adapun perkara yang wajib kifayah, maka cukup sebagian di antara kaum muslimin yang melakukannya, ya. Jika sudah tercukupi, maka gugur kewajiban dari yang lain, ya, dan hukumnya menjadi sunnah. Adapun perkara-perkara yang disebut dengan wajib ain atau fardu ain, maka bagi setiap muslim dia wajib untuk melakukannya, ya, seperti salat, ya. Maka itu hukumnya adalah fardu ain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dari sini kita mengetahui jika perkara-perkara yang akan beliau sampaikan ini, empat perkara, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar, jika kita tidak pelajari, ya, kita tinggalkan ilmu tersebut, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasulullah SAW, kita tinggalkan, kita tidak mengamalkannya, kita juga tidak berusaha mendakwahkannya dan kita tidak bersabar di atasnya, maka hukumnya adalah berdosa. Mengapa? Karena ini adalah perkara-perkara yang wajib. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang mengenal Rasul, tentang mengenal Islam, ini adalah perkara yang hukumnya wajib, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu itu akan diperoleh, ya, jika kita menempuh jalannya, yaitu dengan belajar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan dengan belajar. Ya, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan apa? Belajar. Dan tentu saja belajar itu butuh, ya, usaha, butuh kesungguhan dan butuh waktu, ya, butuh seorang itu memahami, ya, dan juga butuh dia hatinya berusaha hadir dalam majelis atau dalam pelajaran yang sedang dia dengarkan atau dia baca, hatinya hadir, ya. Inilah yang disebut dengan belajar. Maka seorang yang belajar, ya, harus berusaha untuk, ya, memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian jika perlu dicatat maka dicatat, jika perlu ditulis maka ditulis, ya, jika perlu dihafalkan maka dihafalkan. Nah, demikianlah cara para ulama untuk apa, menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, innama yutlabul ilmu ala maril ayami wal layali, bahwasanya ilmu itu dipelajari seiring dengan perjalanan, yaitu malam dan siang. Maka kita butuh berusaha, ya, dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah untuk menuntut ilmu. Allah berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhaan kami. Jika kita bersemangat untuk menuntut ilmu, ya, kita bersemangat untuk, ya, hadir dalam majelis pengajian untuk mendengarkan, ya, materi-materi diniyah, ya, mendengarkan rekaman pengajian dan seterusnya, materi yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang yang menyampaikan ilmu ini, maka itu akan ya membuahkan hasil, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, tidak bersantai-santai ya, tidak bermalas-malasan, tapi dia bersungguh-sungguh. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, ya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya la yunalul ilmu birohatil jismi, sesungguhnya ilmu, atau la yustata'ul ilmu birohatil jismi, bahwasanya ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang bersantai-santai. Kalau kita sukanya hanya bersantai-santai ya, bermalas-malasan, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Sesungguhnya ilmu itu butuh pada usaha, butuh pada kesungguhan, konsentrasi ya, memahami ya. Semakin kita bersemangat, semakin kita bersungguh-sungguh berjuang dalam mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik, berikan hidayah kepada kita. Sebagaimana dalam ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keridhaan kami. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara hidayah dengan jihad. Ya, antara hidayah, petunjuk dari Allah, dan jihad, yaitu kesungguhan. Ya, dan menuntut ilmu termasuk jihadun nafas. Termasuk jihad yaitu menundukkan hawa nafsu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya a'dhamun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Ya au kama qala rahimahullah. Dikatakan bahwasanya orang yang paling besar hidayahnya, yang dia mendapatkan hidayah paling besar, yaitu orang yang paling besar kesungguhannya. Semakin seorang bersungguh-sungguh, maka semakin besar hidayah yang Allah akan berikan kepada dirinya. Oleh sebab itu tidaklah heran ya, jika kita setiap hari berdoa kepada Allah dalam sholat kita ya, minimal 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami hidayah, yaitu menuju jalan yang lurus ya, hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu untuk mendapatkan ilmu, mengetahui kebenaran, dan juga untuk mengamalkannya, yaitu hidayah kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Itulah yang dibawa oleh para rasul, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, yaitu petunjuk dan agama yang benar. Kata para ulama, al-huda yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi ya, dan dinul haq, agama yang benar, adalah amal yang soleh. Maka kita setiap hari berdoa kepada Allah ya, agar Allah berikan kepada kita hidayah, tambahan ilmu, dan juga tambahan amal ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya selain kita berdoa, kita juga harus berusaha ya. Karena kita ketika kita meminta sesuatu, kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita tidak bisa hanya bersantai-santai, hanya duduk-duduk ya, tidur-tiduran ya, hanya bermalas-malasan, maka yang semacam ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Para ulama kita, mereka bersabar dalam menuntut ilmu ya, bahkan bertahun-tahun ya, bahkan sebagian ulama kita menuntut ilmu ya, sampai umurnya sudah tua ya, sampai ketika dikatakan kepadanya, diantaranya seperti diceritakan mengenai Imam Ahmad ya rahimahullah, suatu ketika beliau berlari-lari, berjalan ya bersama orang yang menuntut ilmu, membawa catatan, membawa tinta ya, membawa suatu yang digunakan untuk mencatat dalam menuntut ilmu. Saat ditanyakan kepadanya, sampai kapan engkau wahai imam, yaitu membawa tinta, membawa buku, membawa catatan untuk menuntut ilmu, apa yang beliau katakan, yaitu ma'al mahbarah atau ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama dengan tinta sampai kubur. Artinya apa? Beliau akan senantiasa menuntut ilmu sampai kematian itu datang. Dan itulah yang Allah perintahkan, sebagaimana dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kapan? Yaitu sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kematian. Kita tidak akan berhenti menuntut ilmu kecuali ketika sudah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Karena sesungguhnya di setiap waktu, di setiap saat yang kita lalui dalam kehidupan ini, maka membutuhkan ilmu agar kita bisa tegar di atas iman, tegar di atas tauhid, selamat dari kekafiran, ya, selamat dari kesyirikan dan kemunafikan. Maka semuanya butuh kepada ilmu. Bahkan Rasulullah SAW juga Allah perintahkan, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku apa? Ilmu. Maka ilmu ini kuat sekalian, sesuatu yang sangat penting, ya, yang untuk kita perhatikan. Bahkan para ulama kita mengatakan, ya, bahwasanya tidaklah Allah diibadahi dengan suatu perkara yang lebih utama daripada apa? Ilmu. Kemudian beliau mengatakan, apa yang wajib kita pelajari, yajibu alaina ta'allumu, wajib atas kita untuk mempelajari arba'i masailah, yaitu empat apa? Perkara. Di sini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, beliau menyebutkan ada empat perkara, ya, secara umum, secara global, sebelum beliau sebutkan satu persatu yang wajib untuk dipelajari. Dan metode semacam ini menyebutkan, ya, jumlah atau bilangan perkara yang akan disampaikan, ya, apa yang akan diutarakan, ini adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang diajarkan, yang ada tuntunannya dan contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menyampaikan sesuatu, maka disebutkan dulu jumlah atau bilangannya. Sebagaimana ketika Rasulullah menceritakan apa? Thalasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa mendapatinya, ya, ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah dia mencintai seorang kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyuda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minha kama yakrahu ayyukdhafa finnar, dan dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka jika dilemparkan dalam kobaran apa? Api. Maka menyebutkan perkara secara apa? Umum dulu disebutkan jumlahnya, bilangannya, ada tiga perkara, ya, kemudian baru dirinci. Ini adalah salah satu metode nabawi, metode yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik, dalam mengajar, dalam memberikan materi-materi, yaitu supaya orang itu tertarik, ya, ketika disebutkan ada tiga perkara, ya, atau seperti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa, isnatani finnasi bihim kufrun, ada dua perkara yang itu ada pada manusia dan termasuk kekafiran, yaitu apa? At-ta'nu fin nasab wa niyahah 'alal mayyit, yaitu mencela nasab, ya, dan juga meratapi mayit. Dan banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan beliau menyampaikan kepada para sahabat tentang perkara-perkara itu secara apa? Global, kemudian dirinci sesudahnya. Ya, ini adalah salah satu metode yang sangat indah dalam mengajarkan ilmu, dalam menyampaikan pemahaman kepada umat manusia. Beliau katakan bahwasannya wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Kemudian beliau sampaikan yang pertama, al-awwalu al-ilmu, atau al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Para ulama kita menjelaskan bahwasannya yang dimaksud ilmu yang hukumnya adalah fardu ain, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maksudnya adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama, itu ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Inilah yang wajib untuk dipelajari, ya, bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, baik orang yang merdeka atau budak, baik orang yang kaya atau orang yang miskin, apakah dia seorang raja atau rakyat jelata, setiap muslim apapun profesinya, apapun pekerjaannya, maka dia wajib mempelajari, ya, perkara-perkara ini yang akan beliau sampaikan, yang intinya ada tiga perkara, yaitu al-usul as-salasah, tiga landasan utama, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal, ya, Islam, dan juga mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib ain. Ya, wajib apa? Ain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang paling penting bagi seorang hamba. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Rasulullah SAW juga ketika mengutus para sahabatnya, seperti ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka yang pertama kali beliau tekankan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah." Jadikanlah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka supaya mereka apa? Mentauhidkan Allah. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ma'rifatullah, betapa pentingnya materi-materi tentang akidah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, mengenal apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tunaikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang sangat penting yang akan membuat seorang muslim, seorang insan akan merasakan indahnya kehidupan. Adapun orang-orang yang terhalang dari ilmu syariat, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal tauhid dan iman, maka mereka akan tidak merasakan ya lezatnya hidup di alam dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, beliau berkata, ya, "Kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuku atyaba fiha atyaba ma fiha." Telah keluar para pemuja dunia dari dunia ini dalam keadaan mereka belum merasakan, tidak merasakan sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling lezat di dunia. Maka orang-orang pun bertanya, ya, "Wahai Abu Yahya, apakah yang paling lezat, apakah yang paling nikmat di dunia itu?" Maka beliau mengatakan, "Ma'rifatullah Azza wa Jal." Suatu yang paling nikmat di dunia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, tentram ya, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hati kepadanya. Seorang yang demikian itu keadaannya, maka dia akan merasakan kelezatan hidup di alam dunia dengan ibadah kepada Allah. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan," dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua surga. Ya, kata para ulama, "Inna fid dunya jannatan, jannatan ya, man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan ya, materi yang ringkas yang bisa kami sesarikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kaum muslimin sekalian dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.